Ketemu lagi. Saya juga minta maaf ini, satu bulan saya tinggal untuk pendidikan. Jadi sehingga kurang begitu lagi pengajian, dan kebetulan juga masalah tempat kita ada sedikit perubahan. Tapi enggak apa-apa, kita juga belajar di sini. Allah memberi pelajaran ke kita, jangan pernah terikat dengan tempat, kita lebih terikat dengan ilmu. Jadi, tapi semua pilihan sendiri, kita memilih bungkus atau memilih isi. Pada waktu kemarin di waktu pendidikan, terserang sempat lewat ide untuk kata-kata tobat. Akhirnya pelan-pelan saya cari. Dan ini hadiah untuk pertemuan kita malam ini. Semoga ada manfaat. Lupa. Alaram. Jadi kenapa kata tobat ini saya cari? Karena selama ini kita juga sering salah pengertian bahwa pengertian tobat itu selalu berhubungan dengan kesalahan. Orang yang salah tobat, tapi kesalahan yang bagaimana itu yang harus kita pelajari lebih lanjut, karena kita nanti akan berhubungan dengan ayat Al-Qur'an. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Nama Inna Allaha Tawwabur Rahim. Jadi akhirnya kita tahu makna dari kapan Al-Qur'an menggunakan redaksi Inna Allaha Ghafurur Rahim yang Maha Pengampun dan Inna Allaha Tawwabur Rahim. Apa bedanya? Yang satu Allah sebagai Ghafurur Rahim yang kita artikan sebagai Maha Pemaaf, dan Allah sebagai Tawwabur Rahim. Nah ini apa? Di situ Al-Quran biasa mengartikan Allah Maha Penerima Taubat. Padahal di kata Tawwabur Rahim sendiri tidak ada kata penerima. Ya. Mengapa? Karena tempat taruh. Dengan kita nanti mempelajari hurufnya, kita akhirnya tahu dan kita bisa bersegera untuk mengadakan tobat diri, sehingga dengan segera kita melakukan tobat kita bisa mengerti makna dari Inna Allaha Tawwabur Rahim, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kata tersebut. Di dalam Al-Qur'an kata-kata utama yang mengandung huruf tak dan ba, kelompok huruf tak dan ba, yaitu kata taubat, ada kata taba, taku, tawaku. Kata taba, kelompok kata taba juga bisa tergantung dengan kata huruf kelompok kata kata ba, kata ba, kata ba yang berarti tulis. Kalau kita tahu maktab berarti tempat menulis, kata pak berarti pilih, tabuti berarti peti, tabahat berarti ikut atau pengikut. Nanti dalam jangka yang lebih tinggi lagi, begitu kita mengerti tobat dan kita bisa melakukannya, kita pasti akan masuk ke empat-empat ini. Yaitu kita pasti bisa menulis, kita bisa menerangkan apa yang kita mau, dan kita juga bisa terpilih, dan kita bisa mengisolasi diri kita bagaimana untuk mencari, dan pasti kita juga ada yang bisa diikuti atau mengikut. Tapi itu untuk Evan untuk nanti. Nah ini finalnya, apakah tobat itu? Coba Pak tahu, kira-kira tobat itu apa ya? Pernyataan diri. Ampunan dari kesalahan ya. Pernah salah. Ini juga Pak Lomba, ada ide lain? Mengakui kesalahan. Okay. Ada yang punya lain lagi? Jadi kapok. Itu pengertian kita. Ini yang saya ambil dari internet atau dari literatur lainnya. Menurut bahasa atau bahasa di harujuk kembali. Ini mau diapakan juga. Jadi menurut bahasa makna atau bahasa adalah berarti kembali. Masalahnya kita tidak tahu apa yang dimaksud dari kembali tersebut. Dan menurut istilah, kata tobat adalah kembali dari kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju kedekatan. Yang lebih umum lagi, pengakuan atas dosa, seperti makaran lagi, penyesalan, berhenti, dan tekad untuk tidak mengulangi kembali di masa mendatang. Ini yang sering kita dengar. Tapi untuk istilah pertama atau berarti arujat berarti kembali atau tempat yang berkembali al-ma'rif kembali kepada Allah, ini yang jarang kita dengar, yang sering kita dengar naik lagi rajinnya kembali. Kalau ini sudah tahu, ini yang kita nanti fokuskan adalah pengertian secara bahasa ya, yang berarti kembali. Cuma kembali yang bagaimana? Untuk ini ada ayat atau bab 117. Nah, ini yang membuat saya penasaran waktu itu kenapa saya ingin memperkenalkan kata tobat. Laqad tawallahu ala nabi. Wal muhajirina wal ansor. Dan ini maknanya yang apa? Ternyata Allah telah menerima tobatnya Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Kalau kita ambil dari pengertiannya Pak Salam tadi, menjadi dari Pak Salam, atau Pak Salam, kapok. Bagaimana dengan ahlan Nabi? Ternyata Nabi sendiri itu tobat. Sekarang kita balik. Apa Nabi pernah melakukan hal maksiat? juga nabi kapok. Di Arab ini berarti pengertian tobat selama ini yang kita mengerti, kalau kita kembalikan ke ayat At-Taubah 117, ada penyimpangan makna. Karena pengertian tobat yang kita kenal selama ini, kita melakukan salah dan kita melakukan tobat sehingga itu nanti diampuni oleh Allah. Nah, ampunan dari Allah ini sendiri adalah Ghafurur. Tapi ternyata ada juga ayat Innallaha Tawwabur Rahim. Jadi tobat ketemu tobat. Kalau kesalahan ketemu Ghafurur Rahim. Dan Nabi sendiri tidak pernah melakukan hal maksiat. Tetapi di sini Allah telah menerima tobatnya. Kalau kita sudah mengerti ada sedikit ketidakserasian di sini, berarti kita seperti kesepakatan semula, Al-Quran tidak akan pernah salah. Kalau ada sedikit banyak ketidaksinkronan, berarti pengertian selama ini yang kita mengerti adalah sedikit lecer, dan di sini yang akan kita bahas itu. Ini, apakah tobat itu? Kita tadi sudah mengenal untuk pengertian umum, dan sekarang kita masuk ke pengertian huruf. Berarti kita dibuka untuk huruf ta dan huruf ba. Tapi di sini yang paling vital adalah huruf ba. Ta kita bisa artikan diri, elemen, tapi kita ambil diri, self. Dan kita dalami kata ba. Berarti ta dan ba, kita enggak bahas huruf ilatnya ya, enggak bahas alif bacanya, enggak bahas ininya, kita bahas huruf-huruf soinnya. Ta ba berarti diri yang dalam, diri yang mendalam, diri yang jauh masuk ke bawah. Kalau itu berarti kedalaman. Tapi jika sesuatu yang luas, diri yang masuk ke tengah-tengah, berarti dia sudah tidak mau di pinggir lagi. Dia mau menjadi inti. Dia mau menjadi sesuatu yang utama. Kalau kita masuk di dalam pengertian bab, berarti diri yang sudah mau tidak mau terlihat, tidak mau menampakkan diri, dalam artian tidak mau dia egonya sudah benar-benar dihilangkan. Jadi dari pengertian huruf secara singkat, tak dan bak, tak itu diri, bak berarti dalam, berarti diri yang masuk ke dalam, berarti dia sudah tidak di atas rata-rata. Dia langsung masuk ke dalam, merendah. Mungkin dengan bahasa awamnya adalah tawadhu. Kalau dalam kita artinya di dalam, berarti diri yang mengisolasi diri. Dalam arti mengisolasi diri adalah mutatawir. Dia mulai menyeleksi, tidak semuanya akan dia terima. Tidak asal. Dan dia sudah tidak mau mencari pengakuan dari orang lain. Dia lebih utama minta pengakuan dari Allah daripada minta pengakuan dari manusia. Kalau kita masuk ke kedalaman, bagi orang yang tobat adalah diri yang pengertian terhadap sesuatu. Dia lebih sensitif. Dia lebih bisa menerima dan melihat kondisi. Dan orang yang tobat, orang yang sudah bisa membaca lingkungan. Dalam arti pengertian luas, orang yang tobat berarti diri yang benar-benar mendalam, diri yang benar-benar paham. Di sinilah akhirnya kita paham bahwa untuk mencapai kedalaman agama, untuk bisa mengerti Islam, dibutuhkan ilmu pengetahuan. Jadi jangan harap kita bisa bertobat dengan sesungguhnya kalau kita tidak memahami hukum-hukum agama. Kita tidak memahami hukum-hukum alam. Orang yang tobat berarti orang yang sudah sangat serius. Kata-kata tobat tidak bisa dipakai untuk guyonan. Berarti sekali kita mengucapkan itu, sekali kita berniat untuk tobat, berarti kita sudah harus siap, serius mengenai hal itu. Jangan membuat olok-olok dalam aturan-aturannya Allah. Orang yang takbah, berarti diri itu sudah bisa merasapi, bisa mengamati, bisa menyelidiki terhadap sesuatu, tidak mudah termakan omongan orang, tidak mudah terprovokasi, dan dia sudah mempelajari sesuatu, dan perhatian serius terhadap apa yang dia inginkan. Diri yang tobat adalah diri yang di atas rata-rata. Dia lebih mendalami daripada orang lain, lebih lanjut. Jadi ingat, orang yang tobat itu orang yang sudah lebih dalam daripada orang lain. Jadi tobat itu lebih sulit dilakukan daripada diomongkan. Dan nanti Allah pun juga memberikan balasan yang jauh lebih semakin dalam tobat yang kita lakukan. Jadi ini dari kata dalam. Sekarang kita masuk ke pengertian dari doa ini. Jadi tak, bak, tak diri, bak dalam. Kita ingat dulu, ya bangun tajak. Kita nanti urut, ada ba, lalu mulai kelihatan tumun, dan ada tak. Kenapa kok enggak tak? Tak. Karena hasil itu akan didapat apakah orang itu tobat atau tidak. Ini nanti disaknya. Jadi orang begitu dapat nun, dia sudah mengetahui ilmunya, dia akhirnya tahu eksistensi dirinya. Setelah eksistensi ini akan ditunggu tobatnya oleh Allah. Setelah itu, apakah dia tobat atau tidak tobat, dia akan mengeluarkan hasil. Dan hasil inilah yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi diri yang tobat adalah diri yang mendalam di bawah garis, merendah, diri yang tawadhu, dan diri yang tahu diri. Dan karena ini kita nisbahkan kepada Nabi, apalagi tadi hubungannya dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, berarti ayat itu tadi, Al-Taubah 117, lebih cenderung ditujukan ke Rasulullah. Oh, ya, karena Rasulullah yang berhubungan dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Berarti Rasul sendiri adalah orang yang merendah. Kita tidak pernah dengar hadis atau cerita bahwa Rasul itu orang temperamen, Rasulullah orang yang tawadhu, dan Rasulullah orang yang tahu diri. Dan kerendahan Rasulullah, tawadhu Rasulullah, kerendahan orang-orang Muhajirin, orang Ansor, tawadhunya orang Ansor dan orang Muhajirin telah diterima oleh Allah. Nah sekarang tinggal kita, apakah kita mau masuk ke golongan tersebut atau enggak? Untuk lebih mudahnya ilustrasi, nah ini kita belajar untuk jabatan rasa. Anggap aja ini garis rata-rata. Ini huruf ba. Nun. Jadi ini saya anggap kita sudah paham ya. Antara makna ba, makna nun. Ba sesuatu yang tersembunyi di dalam. Jadi orang yang tobat, dia sudah mau mencari sesuatu yang tersembunyi. Dia akan lebih tahu mana yang tersirat, mana yang tersurat. Tidak hanya melihat sesuatu yang nampak. Dan dia sudah pasti tahu nun. Orang yang tobat sudah pasti orang yang sudah berilmu. Jadi kalau dia pasrah pun pasrah dengan ilmu, bukan pasrah dengan ketidaktahuannya. Lain. Orang pintar yang pasrah dengan orang yang butuh dan pasrah. Ini beda, beda, beda. Jadi kita di sini ngomong tobat adalah orang yang pasrah dengan tingkat ilmunya yang tinggi. Orang yang pasrah dengan ilmunya, bukan orang yang pasrah dengan ketidaktahuannya. Jadi ini ba, nun, dan ta. Orang yang tobat, dia telah mengetahui nunnya. Kalau kita ngomong tobat di dalam akidah, jangan sampai orang itu ngomong tobat, tetapi dia belum tahu masalah syar'i. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana syahadat, bagaimana berzakat. Jadi jangan ngomong tobat dulu sebelum dia tahu masalah buku-buku di dalam Islam. Setelah dia tahu, barulah dia mengadakan pertobatan. Nah ini, kita anggap selama ini kita beribadah di atas garis. Kita beribadah karena kita mematuhi perintahnya Allah. Kita melakukan sesuatu karena berdasarkan perintah. Oh, kalau Arwah ngomong gini, ya kita lakukan. Kalau Rasulullah ngomong gini, ya kita lakukan. Kita melakukan sesuatu berdasarkan nun dan tak. Tetapi kenapa hakikatnya kita melakukan itu, kita nggak tahu. Kita sholat. Tetapi kenapa kita sholat, kita sendiri nggak tahu. Yang tahu kita sholat karena diperintah, selesai. Akhirnya kita balik ke lagunya Krisya. Seandainya surga dan neraka itu enggak ada, tetap enggak kita mau sholat? Nah, ternyata kita sholat karena takut kalau masuk neraka. Tapi esensi sholat itu sendiri kita enggak paham. Nah, disinilah perlunya nun. Jadi sebelum kita melakukan pertobatan, kita harap untuk menggali ilmu sejalan-jalannya. Sehingga tobat yang kita lakukan nanti itu benar-benar kita paham. Nah ini, yang tadinya kita lakukan di atas, lalu kita lakukan rendah di bawah. Jadi yang atas sebenarnya air, Pak Ibu rendah. Panah itu apa? Huruf apa panah? Dal. Sekarang kalau kita gabung dari tinggi di atas kemuliaan, lalu kita harus merendah. Api. Iya. Jadi tobat itu hubungannya nanti dengan api. Cuma susahnya kita diberi Allah sekarang ini ruang yang sangat nikmat, sehingga banyak dari kita yang hidup di zaman yang sudah enak ini kehilangan makna dari abdi sesungguhnya. Karena sekarang kita sudah tidak ada perbudakan secara real, tetapi secara intrinsik, secara tersingkat, sebenarnya kita masuk ke perbudakan yang baru, yaitu perbudakan dari sisi materi. Kalau dulu perbudakan untuk kemerdekaan secara fisik, tetapi itu sekarang sudah dihilangkan, sehingga kita merdeka secara fisik, tetapi secara batiniah kita akhirnya menjadi budak dari materi. Sehingga berpindah. Tetapi ini lebih sulit diterangkan karena tidak nampak. Tetapi kalau kita masuk ke zaman susah dahulu, zaman-zaman waktu masih hukum belum begitu budak, mereka kini paham bagaimana budak itu sesungguhnya. Bahwa budak itu adalah seseorang yang tidak punya hak sama sekali. Orang yang tidak punya hak sama sekali. Baik terhadap dirinya maupun terhadap apa yang dia punyai. Kalau budak punya harta, hartanya itu pasti milik tuannya. Kalau budak punya istri, istrinya itu juga pasti punya tuannya. Kalau budak punya anak, anaknya itu juga punya tuannya. Ini yang kita tidak mengerti sekarang. Karena kita tidak merasakan zaman perbudakan. Tetapi ingat, kita adalah abdi. Abdi itu air, dan seorang abdi bagaimana tingginya dia, dia tetap merendah, nunjuk kepada tuannya. Dan itu adalah perintah. Dan ini perintahnya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Untuk jadi budaknya Allah. Untuk jadi abdinya Allah. Disitulah ada nama Abdullah, menjadi abdinya Allah. Paham di sini berarti? Jadi tobat itu bukan harus kesalahan. Tobat adalah fase dari kehidupan ini untuk menjadi sesuatu yang lebih baik menuju akhirat nanti. Jadi jangan nunggu salah kalau mau tobat. Harus direvisi. Kalau kita salah, itu kita istighfar. Minta ampun sama Allah. Tapi untuk tobat, kita nggak perlu nunggu berbuat dosa. Setelah ilmu kita cukup, ada fase yang namanya tobat. Ini menjadi persiapan untuk akhirat. Dan tobat ini juga harus menunggu tua. Begitu kita sudah siap, kita sudah paham, seketika itu kita ditunggu tobatnya oleh Allah. Kecuali kalau kita memang niat untuk ditangguhkan tobat kita, dan itu juga sudah diajarkan di Al-Quran bagaimana untuk orang-orang yang ditangguhkan. Jadi ini perintah ya. Quran, kalau sudah kita ngomong Quran, ini perintah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ini perintah. Mau nggak mau kita harus jadi abdi, titik. Abdinya Allah. Jadi jangan berharap kita membawa kemuliaan kita di hadapan Allah. Ingat prinsip magnet kemarin. Kalau kita merasa baik, maka kita akan terlepas dari Allah. Tapi kalau kita merasa buruk di hadapan Allah, kita akan langsung klik dengan Allah. Jadi kita paham dulu artinya abdi, kita merendah, Jadi ini Azariah 56 ini harus kita pahami, sehingga akhirnya kita paham kenapa waktu itu kita sudah bahas surat Luqman. Lakhoda atayna Luqmana anisbillah. Luqman itu budak, tetapi oleh Allah dia telah dinas orang yang pandai bersyukur. Akhirnya kita paham. Ternyata Luqman itu sangat bersyukur karena dia ditakdirkan Allah menjadi budak. Bayangkan, budak enggak punya hak ditakdirkan dia bersyukur. Kadang-kadang kita sudah diberi kehidupan yang nyaman, diberi sesuatu yang kesehatan, hidup tidak sampai terlunta-lunta, kadang-kadang kita masih mengeluh. Tetapi Luqman yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi budak, dia sangat bersyukur. Terima kasih Allah, Engkau sejahterakan aku sebagai budak. Sehingga aku paham benar bagaimana untuk mengabdi kepada-Mu, kepada Allah. Disitulah akhirnya turun surat bagaimana Allah menunjuk Luqman sebagai orang yang pandai bersyukur. Walaupun enggak punya apa-apa, tetapi dia punya ilmu bagaimana untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga tuannya akhirnya senang, dan Allah pun juga akhirnya senang. Dan nanti ada ayat-ayat yang menerangkan. Nah ini hadis dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, tiga golongan yang tidak diterima sholatnya dan kebaikannya tidak dapat naik ke langit. Apa itu? Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Sekarang kita introspeksi di kita. Selama ini kita melarikan diri dari Allah atau enggak? Ini terutama untuk yang ahli sholat ya. Untuk yang ahli sholat. Karena ahli sholat ini sensitif banget. Budak aja paling banyak. Sehingga kadang-kadang kalau orang lain sholatnya enggak sama dengan dia, dia agak-agak minor sedikit. Cuma kita paham di sini, apakah selama ini kita benar-benar telah menjadi abdi di hadapan Allah, atau kita telah melarikan diri dari Tuhan kita, dari Allah. Sibuk dengan kesibukan kita, sehingga apa yang kita lakukan, lupa untuk diniatkan untuk ibadah. Misalnya kerja untuk nyari uang. Uang untuk nafkah istri dan anak. Untuk masa depan. Untuk cucu saya. Untuk nanti saya biar tua kan enggak susah. Atau saya bekerja untuk ibadah. Saya bekerja untuk Allah. Kalau Allah itu, saya pasti dapat hasil. Kalau Allah itu, tua saya nanti juga pasti dilindungi Allah. Kalau Allah itu, cucu saya pun nanti juga pasti soleh. Kalau Allah itu, anak saya pun nanti juga jadi anak yang soleh. Beda dia. Disinilah perbedaan apakah kita telah melarikan diri dari Allah atau enggak. Nah kalau kita sebagai orang yang telah melarikan diri dari Tuhannya, kita tinggal bisa menghitung. Apakah sholat kita diterima atau enggak oleh Allah? Ibnu Umar juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW ada dua golongan yang sholatnya tidak menembus kepalanya, yaitu seorang budak yang lari dari tuannya hingga ia kembali kepada tuannya. Maaf untuk yang itu kita enggak tuliskan bahasanya, nanti cukup lain lagi. Ini akhirnya, apa apabila seorang hamba saya melarikan diri dari tuannya, maka tuannya tidak. Ini introspeksi buat kita. Kalau kita tahu tobat tadi berarti aruje, kembali. Orang yang tobat adalah orang yang kembali menjadi budaknya Allah. Orang yang tobat adalah orang yang kembali menjadi abdinya Allah. Orang yang tobat adalah orang yang kembali menjadi hambanya Allah. Nah, yang kita pikir selama ini, kita salah berbuat maksiat. Tetapi kesalahan kita yang paling fatal di sini adalah kita lupa untuk menjadi hambanya Allah. Nah inilah salah satu kiat bagaimana untuk meraih satu tiket dari 1000. Ingat hadis dari 1000 orang turunan Adam 999 bahan bakar satu yang dianggap. Ini salah satu tiket untuk kita meraih yang satu fase obat. Nah, sekarang kita pelajari apa arti itu, siapa arti itu, bagaimana arti itu, bagaimana kita bisa mengabdi jika kita belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai yang itu. Ini, tempat proses dan pembelajarannya. Ini tadi di atau kelas 117 dan bergandengan dengan tobat 118. Jadi yang telah diterima tobatnya itu nabi, orang muhajirin dan orang ansor. Lalu bagaimana dengan kita? Ternyata di tobat 118 tidak dibicarakan. Dan terhadap 3 orang yang ditanggungkan. Ditunggu tobatnya oleh Allah dengan 3 cara. Buminya telah menjadi sempit. Jiwanya mereka menjadi sempit. Atau orang itu sudah tidak bisa lari kemana-mana. Jadi sebelum ini terjadi, apakah kita mau tobat duluan atau masuk ke 3 kategori ini? Nunggu hidup kita dipepet dulu sama Allah, atau jiwa kita ditinggal dulu sama Allah? Banyak cara. Allah tahu di mana tingkat kelemahan kita. Ada orang mungkin dia tidak peduli dengan materi, sehingga waktu diberi kekayaan oleh Allah dia tak peduli. Tetapi dia sangat rentan terhadap anaknya, sehingga pada waktu anaknya diutik oleh Allah, habis jiwanya dia. Setelah itu baru dia mau mendekat dengan Allah. Apa kebanyakan dari kita? Nunggu harta kita diberesin dulu dari Allah. Sehingga dengan kita jatuh miskin lagi, kita merengek-rengek lagi dengan Allah, agar kita. Atau kita mendapatkan masalah, sehingga kita tidak bisa lari kemana-mana, kecuali hanya pasrah kepada Allah. Ini 3 golongan yang ditangguhkan. Dan ini sudah disindir di At-Taubah. Atau kita sudah tobat duluan sebelum hal ini terjadi. Pilihan ada di tangan kita. Karena ini Al-Quran, pasti. Jadi untuk Atobah 117 kita udah nggak mungkin. Karena apa? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu seperti saudara. Pada waktu kaum Muhajirin datang, kaum Ansor enak. Harta saya sekian, kamu mau separuhnya. Istri saya empat, pilih yang cantik, saya cerai sedih. Bisa nggak umatnya Rasulullah yang sekarang memberikan semacam itu terhadap saudara muslim yang lain? Jadi jangan berharap kita masuk ke Al-Tawbah 117. Itu sangat sulit bagi kita sekarang. Yang lagi susah kesabarannya kurang sehingga merampas, yang diberi Allah kelebihan sensitifnya kurang sehingga nunggu dirampas. Nah, sekarang itu ya pilihan kita tinggal di Al-Tawbah 118. Dan ini ayat yang lain. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan kesenangan dan kemarahan. Supaya mereka memohon dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri? Ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi. Sehingga kalau Allah sudah manggil dengan tiga cara tadi, hanya ada dua kejadian setelah itu. Kita menyadari kondisi kita, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah, atau justru komplain, protes kepada Allah. Aku yang seorang, aku yang ini, kok jadi susah ya Allah. Ini kesalahan itu. Nah, kalau bapak-bapak nanti bersikap semacam itu di Al-An'am 42 sampai 43 ada terusannya. Kalau kita komplain seperti itu kepada Allah, Allah janji nanti di 44, kita akan dimudahkan setelah itu. Jadi apa yang kita komplain akan diberi oleh Allah. Maksud persoalan itu harapan, maksud di ayat 4 nanti kita akan dipenuhi oleh Allah apa yang kita komplainkan. Tapi setelah itu kita jangan di akhirat. Jadi mendingan kita masuk ke Al-Tawbah 118, Allah sudah panggil, atau sebelum itu terjadi kita sudah merendah dulu, wujud dulu, kembali dulu menjadi abdi. Sehingga tanpa nunggu dipepet dulu sama Allah, banyak contoh. Saya sudah lihat, enggak hanya puluhan. Orang kadang-kadang nunggu, ternyata pada saat hartanya sudah menumpuk, usia sudah lanjut, stop, dan anaknya berebut warisan. Ini bukan satu dua. Jadi tobat jangan menunggu mendekati titik akhir. Tobat adalah segera lakukan setelah kita mendapatkan ilmunya. Tobat tidak harus menunggu kita berbuat maksiat. Tobat segera lakukan setelah kita mencukupi ilmu kita. Jadi jangan nunggu disiksa Allah, jangan nunggu hati kita menjadi keras. Jadi terima panggilan Allah dengan suka hati. Jangan komplain. Itu berarti kita paham. Kita harus segera dekat kepada Allah. Nah ini, atau pas 118. Posisi nyaman. Kita terlena. Ditangguhkan. Tinggal menunggu. Buminya yang sempit. Jiwanya yang sempit. Atau sudah tidak berputih kemana-mana. Hanya ada dua tindakan, emosional protes kepada Allah, tidak terima, atau segera menyadari bahwa itulah saat dia untuk kembali, tobat. Kalau itu tadi kita sudah membahas dari sisi manusia, sekarang kita buka Al-Quran yang membahas dari sisi ilahiyah, dari sisi Allah. Yaitu kita membahas perbedaan antara kata tawab dan ghafur. Jadi waktu ini, jadi saya langsung bypass, agar kita langsung mencapai poin tertingginya. Jadi di Al-Quran sering kita lihat innallaha ghafurur rahim dan innallaha tawwabur rahim. Ini selalu bergandengan ya. Jadi ghafur itu dengan kasih sayang, tawwab itu juga harus dengan kasih sayang. Tapi kita tidak pernah membahas ini karena kita anggap sama. Padahal Allah sudah janji tidak akan berbuat satu pun yang sia-sia. Kalau ada suatu perbedaan di Al-Quran, berarti itu juga harusnya berbeda. Dan ini langsung saya buka ayatnya. Ini. Jadi Ali Imran 89 dan Al-Baqarah 160. Yang biru, berwarna biru, itu persamaannya. Ilaladina tafu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Yang bawah ilaladina tafu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Dan lebih hebatnya lagi di sini, Allah enggak menggunakan kata Allah, tapi langsung wa ana tawabur. Jadi ini dua. Ilustrasi agar kita tahu bedanya. Sekarang bayangkan pada saat kita cukup pada saat kita di posisi Ali Imran 89, anggap saja seperti ini. Ada orang sudah bertaubat dan dia sudah mengadakan perbaikan. Aslahu itu dari kata soleh, islah, berarti mendamaikan. Jadi cirinya orang yang taubat satu. Dia mendamaikan, bukan membuat perpecahan. Apapun itu. Jadi kalau ada orang yang ucapannya, kelakuannya sehingga membenturkan dua pihak sampai saling emosional. Waalaikumsalam. Itu aja. Jadi ciri di sini untuk stepnya ada 3 step ya untuk tobat yang benar-benar bagus. Memang pertama kita harus merendah dulu, balik menjadi abdi. Yang kedua kita mendamaikan, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga bayangu, kita bisa menerangkan. Kita paham benar kenapa kita bertobat dan apa alasannya. Sehingga kalau kita hanya menginjak dua sisi, tabu dan ba'aslahu, misalkan kita datang di hadapan Allah, ya Allah aku telah bertobat dan aku telah mengadakan perbaikan. Ya, saya ampuni dan kalian pergi. Tetapi begitu kita bisa bayar, ya Allah aku telah bertobat, Ya Allah, aku telah melakukan perbaikan dan ya Allah, aku telah banyak. Sudah. Ini sangat berbeda ya. Orang yang diampuni dengan orang yang ditawaduruhin oleh Allah. Orang yang diampuni sudah, setelah diampuni ya sudah pergi. Tetapi kalau kita banyak, Allah ikut merendah. Kalau sudah seorang raja mempersilakan abdinya untuk berdiri, itu sudah sangat luar biasa. Tahu bedanya? Jadi orang datang dengan tunduk, sujud, begitu dia jalan, pengawal langsung rendah. Dia minta ampun, yaudah Allah mau pengampun, udah aku udah diampuni, sekarang pergi. Itu inawah Allah. Dia tidak dihukum, dia tidak dianiaya. Dan Allah maha baik. Selesai. Tetapi beda dengan tangan buruh ini. Orang itu datang dengan jujur, merendah, dan dia telah bertobat dengan kebaikan, dan dia bisa bayang, beda lagi sikapnya Allah. Ayah, ayah, sudah. Bangkit. Ini Allah sudah merendah. Allah sudah menyuruh kita untuk berdiri. Ini berbeda, sangat-sangat berbeda sekali. Nah, poinnya ternyata, itu tiga tingkat tadi. Satu, tabu. Kita pelajari ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita merendah. Jadi ingat ya, ini pasrahnya orang pintar ya. Bukan pasrahnya orang bodoh. Pasrahnya orang pintar, bukan pasrahnya orang bodoh. Beda. Berani dengan nekat itu beda. Orang berani itu orang pintar punya perhitungan. Walaupun dia gagal, dia sudah berhitung. Tapi orang nekat itu orang yang nggak pakai perhitungan. Walaupun berhasil, niatnya sudah salah. Jadi, perayaan ini banyak makna. Kita akan bahas nanti karena bahkan sudah pernah kita bahas ya. Pada waktu kita membahas kata Bahdanun, Bani, Mubin, bagaimana agar kita nanti bisa bayan. Bayan itu mubin, sesuatu yang terbukti. Jadi kita telah merendah, kita mengadakan perbaikan, dan itu telah dilakukan dengan konsisten. Bayan juga telah terbukti secara ini. Jadi misalkan adik-adik muda, jangan menunggu tua, amstopper. Begitu sekarang kita paham bahwa kita abdinya Allah, begitu itu kita lakukan, itu kita jalan sembahyang. Dan ingat untuk yang muda-muda, kalau sudah mengadakan perbaikan dari awal, yang paling enak nanti pada waktu itu. Lainnya dijemur, yang mulai muda sudah tobat, ada tanggung tersendiri. Ini yang harus diraih untuk yang muda-muda. Kalau saya sudah jauh dari itu. Jadi ini. Jadi kita langsung bypass bagaimana untuk mencari tawabunya Allah. Dan ini resumnya, jadi untuk gofur yang atas, jadi cukup kalau kita untuk minta pengampunan Allah, cukup dengan kita bertobat, lalu mengadakan soleh, mendamaikan sesuatu, memperbaiki sesuatu, tetapi untuk dapat tawabunya Allah, selain kita harus merendah, lebih berilmu, kita sudah tidak mau pamer lagi, tidak mau sombong lagi, kita sudah tawadu, kita telah mengadakan perbaikan, lalu kita al-bayan. Disitulah ini ilustrasinya. Jadi, ya, itu titik dua, lebih dalam lagi. Jadi kalau kita sudah tak, kita mau lebih dalam lagi, berdasarkan aturannya Allah untuk Allah, itulah saya yang paling mudah dipahami. Jadi, di dalam hati pun apa yang kita ucapkan kepada Allah juga harus dengan rasa rendah diri, rasa takut. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Dan ingatlah nanti pada saat waktunya semua akan terkejut pada saat kiamat dikumandangkan, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan ingat, semua pada waktu itu akan datang dengan sikap merendah. Jadi kita sekarang sudah diberi Al-Quran, sosialisasi aturan bagaimana cara merendah. Dan itu untuk kebaikan kita. Jangan sampai menunggu di atas, jangan sampai menunggu terlambat, jangan menunggu kita berbuat maksiat untuk terlambat. Jadi begitu kita telah memahami hukum-hukum Allah, seketika itu juga kita harus segera mengadakan pertobatan. Kita segera merendah dan kita melakukan perbaikan. Setelah itu kita bayar. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.